النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا مكتوبة للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا. Baik, masih dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Senang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita tadi masih berada di sesi tanya jawab ya, Barmisal dan juga sahabat. Dan kita masih akan melanjutkan kembali tentang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui via Facebook, melalui via telepon, dan juga via WhatsApp, via SMS dan WhatsApp kami. Baik, kami buka kesempatan yang bertanya langsung melalui via telepon. Anda bisa bertanya di 085-2847-00147. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui via WhatsApp dan juga via Facebook, Bu ya. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, ini ada dari sahabat Gunawan di Samadikun, mau tanya Bu ya, jika orang tua belum mengizinkan anaknya ingin menikah karena belum punya pekerjaan, apakah dosa Bu ya? Baik. Baik Bu ya, kita angkat juga telepon yang sudah masuk ya, sebelum menjawab pertanyaan dari sahabat Gunawan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Majalengka, Umi. Hamba Allah di Majalengka. Kita sholat, bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Umi, saya ingin bertanya. Saya baru menikah sekitar 7 bulan. Dan ketika suami ngajak saya berjamaah atau mengajak ke dapur, saya belakangan sering tidak menuruti. Karena ada alasan-alasan ini. Nah, sampai suatu saat dia tidak mengajak saya. Saya marah. Dia bilang, ngapain ngajak-ajak kamu, katanya. Dia biasanya juga gak mau. Lalu dia berkata, saya imam tanpa makmum. Apakah kata-kata tersebut termasuk talak hinayah? Padahal suami tidak bermaksud sedikit pun untuk mengatakan tersebut. Terima kasih, Umi. Baik, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Biar langsung diberikan jawabannya, Bu ya. Baik. Masalah ungkapannya itu, tapi ada yang menarik dari Bu ya, adalah Anda sendiri, bukan masalah perceraiannya. Ya, Anda ini mohon ya koreksi diri semuanya. Anda berkata, Anda diajak ke dapur, diajak sholat, nggak mau. Kata Anda punya alasan sendiri. Kira Anda tidak diajak, Anda marah. Ini jadi bingung saya ini dengan Anda ini. Bagaimana? Ya, tolonglah. Jadi wanita itu harus ada kepatuhan. Alasannya apa? Liran tidak diajak kan berarti pas dengan alasan Anda kan, mestinya begitu. Jangan sampai menjalani hidup itu dengan egois, ya. Anda kan sudah tidak diajak, sesuaikan dengan keinginan Anda, alasan Anda di saat tidak mau untuk diajak kan berarti pas. Misalnya saya tidak diajak pergi ke rumah bibi. Kenapa? Saya tidak mau. Alasannya saya sakit atau saya ke rumah bibi saya kurang atau ke rumah nyaman. Kurang nyaman gitu. Sudah. Kemudian besok hari saya tidak diajak. Kan sudah pas kan? Mestinya kan begitu. Enggak usah marah. Kenapa saya tidak diajak? Nah, jadi manusia itu bagaimana kita jalani hidup itu yang biasa saja. Tidak perlu kita berlebih-lebihan di dalam kita menuntut perhatian seseorang, kan? Juga di saat ada orang perhatian, ya kita tanggapi dengan respon yang baik, seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin lebih penting dari ungkapan Anda. Nah, kami ingin menjadikan rumah, kami rindu Anda baik-baik dengan suami. Banggalah kalau suami mengajak untuk sholat dan sebagainya. Dan sebenarnya harusnya nggak boleh ada alasan yang menahan. Alasan Bu, apa ya? Sih? Dan alasannya mungkin alasan itu yang tidak tepat. Buktinya Anda di saat tidak diajak Anda marah kok. Khawatir Anda itu nuruti hawa nafsu. Mohon maaf ini ukhti yang saya cintai, saya enggak nyampaikan ini karena bahasa cinta di atas mimbar yang mulia, karena mungkin banyak orang seperti Anda itu. Baik. Kemudian masalah cerai, aku tidak masuk cerai, akan tapi kinayah bisa. masuk kinayah bisa, tinggal ditanya kamu niat mencerai atau tidak. Katanya nggak ada niat. Kalau tidak ada niat ya sudah, nggak ada cerai. Dan mungkin ini malah bentuk kekecewaan Bu ya, di saat mengatakan imam nggak punya makmum. Artinya mungkin begini, asal itu nggak ada artinya, ngajak baik pun tidak bisa baik kan gitu ya. Nah, jadi mohon Anda saja yang perlu koreksi, semoga Anda menjadi lebih baik. Amin, mungkin amin. Ada wanita yang seperti Anda yang mendengar suara ini, tidak perlu kita banyak. Kalau seandainya diajak, kayak gini loh ya, diajak, suami itu punya hak yang amat tinggi ya. Kepatuhan seorang istri itu kepada seorang suami itu melebihi dari seorang anak kepada ibunda dan ayahandanya. Kalau seandainya hal yang mubah saja diperintahkan oleh suami, harus ikut kok. Kalau mubah tiba-tiba suami Anda menginginkan Anda angkat tangan, Anda harus angkat tangan Anda kok. tapi ini diajak untuk kebaikan ya. Semoga bisa berbenah diri. Dan juga semua. Gue pernah ngingetin juga ya, kalau lagi ibadah sendiri aja seorang istri malah harus ninggalin kok, kalau ibadah sunnah. Demi kebaikan, demi menyenangkan sang suami. Apalagi ini malah diajak ibadah, Bu. Jadi Anda lebih fokus pada urusan perceraian, Anda lupa tentang masalah Anda yang berat itu. Ya, baik, masya Allah. Baik, baik kepada hamba Allah di Majalengka tadi, jadi nggak masuk cerai. Apalagi tadi suami mengatakan nggak ada maksud ya, hanya mungkin tadi ingat seperti pesan Buya, yaitu perbaiki hubungan antara suami istri agar hubungan menjadi lebih indah lagi. Baik Buya, selanjutnya ada pertanyaan dari tadi sahabat Gunawan di Samadikun Buya. Silakan Buya, tadi masalah tadi? Orang tua nggak ngizinin anak nikah karena belum punya pekerjaan, Buya, apakah dosa? Baik, ya gini lah ya. Bagi seorang anak yang menginginkan pernikahan sementara dia belum punya modal, lalu orang tua melarang itu bukan karena dia tidak sayang sama anak. Dikhawatirkan anak ini nanti ya pada akhirnya menambah kerepotan kepada orang tua. Tua, bayangkan Anda kerjaan enggak punya, bawa istri dibawa ke rumah. Coba. Kebayang enggak? Sebagai seorang bapak ibu yang mengerti makna tanggung jawab kewajiban, dia mikir, saya beban saya takut berat dan saya tidak mampu, nanti tambah dosa. Nah, tugas Anda adalah meyakinkan dong, Anda tidak akan merepoti orang tua dalam hal ini. Ya, ya. Ini jangan sampai omongan kami betul ditelan mentah-mentah. Ini pertanyaan yang bagus, supaya jangan sampai nanti menikah saja tak taunya Pak bawa istrinya tiba-tiba ke rumahnya tanpa harus persepakatan orang tuanya. Ya, ya ini yang nggak benar. Wong istri-istri Anda yang repot orang tua. Ini bagaimana ini kisahnya ini? Nah, baik. Berarti Anda sekarang kalau memang seperti itu kasusnya, meyakinkan kepada orang tua Anda bahwa setelah menikah nanti tidak akan merepoti orang tua. Sebetulnya orang tua bukan takut direpoti, takut tidak sempurna dalam melayani anak. Itu saja kok. Iya, Bu. Baik, Bu Aswan, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin Bu ya. Kita bisa, ada pertanyaan dari via WhatsApp ya, dari sahabat Hani di Malaysia Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana caranya meminang seorang laki-laki soleh dalam jarak jauh dan tidak mengenali utusan yang berdekatan dengan laki-laki tersebut Bu ya? Seperti apa Bu? Baik. Tentunya sini loh, kalau Anda ingin nembak sebuah binatang buruan, ya kan? Ya jangan asal tembak saja, nanti nggak nyampe, yang penting saya tembak, enggak begitu dong. Ya. Anda harus mengambil posisi yang tepat untuk mengarahkan senapan Anda atau panah Anda, posisi yang tepat, kemudian sekiranya nanti sekali tembak akan kena, dan seterusnya. Jadi itulah caranya, usaha pun harus berpikir, jangan nggak ada orang yang kenal tiba-tiba Anda mengatakan kira-kira kalau kita bisa menikah bagaimana ya, jauh dari bisa diterima, biarpun mungkin namanya rezeki nomplok kan bisa saja. Tapi Anda harus mencari orang yang bisa kenal dia dan mengenal dia, membangun komunikasi dengan siapa orang yang harus kenal dia. Ini langkah-langkah yang harus ditempuh demi kesuksesan sebuah cita-cita kan. Nanti Anda mencari orang yang dekat dengan dia. Kalau ternyata tidak bisa, pertanyaan kami sangat sangat sangat penting pastinya. Kenapa kok Anda milih dia? Dari mana Anda tahu dia soleh? Itu. Dari mana Anda tahu dia soleh? Kan begitu. Iya, iya. Kemudian begini loh ya, di dalam kita berharap ada 3 model ya. Yang pertama, sesuatu yang kita harap baik tersebut mudah untuk kita dapat. Ya kan? Yang kedua, sesuatu kita harap bisa kita dapat tapi harus kita bayar mahal. Artinya apa? Terlalu berat. Yang ketiga adalah mustahil. Maka yang mustahil sudah Anda tinggalkan, ya kan? Yang teramat berat Anda pun tinggalkan supaya tidak energi Anda habis untuk sesuatu yang Anda cari ini. Maka di hadapan Anda adalah yang mudah-mudah saja. Makanya pertanyaan kami, kenapa Anda membidik orang soleh yang ada di Amerika itu? Iya, Pak. Nah, sementara Anda hanya mengenal dia soleh, hanya melihat cerita di sebuah buku atau bagaimana. Atau mungkin dari sosial media. Sosial media, Anda mendengar dia baik, lalu Anda menikah dengan dia. Apakah orang soleh hanya dia? Kan begitu, Anda harus mikir. Kemungkinannya untuk kesana itu iya atau enggak, gitu loh misalnya. Kalau tidak ya Anda jangan pikir, jangan dihabiskan waktu Anda untuk itu. Orang-orang soleh bukan hanya dia saja. Dan ini, maka yang kami ajak adalah Anda. Bagaimana cara berpikir kita yang benar? Ya, coba saja lah. Hayal, ada seorang ratu. Anaknya seorang raja di Yordan sana atau raja di negeri mana. Solehah benar. Iya kan? Sementara lalu saya baca sebuah hadis kalau cari istri yang solehah. Apakah begitu langsung saya baca hadis ini kemudian saya dengar informasi langsung saya jatuhkan pilihan ke sana? Kapan saya datang? Kapan saya itu? Jadi ini adalah jenis yang berat atau mustahil tadi. Kita pinggirkan. Biarpun secara kekuasaan Allah tidak mustahil. Tapi dari Quran mustahil. Cari naik. Gitu loh. Bisa jadi nanti sangat mudah. Orang yang soleh yang Anda cari, yang kurang lebih seperti dia, tetangga rumah Anda tak tanya. Kan enggak modal tambahan, mudah sekali ya. Ya, Bu, ya. Baik, Allah alam bisawab. Baik, Bu Yasmana, terima kasih Bu atas jawabannya ya. Dan juga sudah waktu Bu ya, karena memang masih banyak sekali pertanyaan sebenarnya Bu ya, yang harus dijawab, tapi dikarenakan waktu maka harus segera diakhiri Bu ya. Maka sebelum ditutup ya, seperti biasa diberikan kesimpulan dan juga nanti ditutup dengan doa keberkahan Bu ya. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam pernikahan itu memang disyaratkan pernikahan itu adalah untuk kemuliaan sebagai sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam pernikahan itu ternyata banyak kemuliaan yang harus kita hadirkan, sehingga seperti Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu mengajari kita dengan 10 niat, 150 niat. Ya. Niatnya ada 150. Sebenarnya dalam kandungan niat itu adalah ya, doa, ya. Doa-doa yang luar biasa. Nah, termasuk di antaranya ya, dalam pernikahan itu bukan sekedar mencari keturunan yang soleh-soleha. Akan tapi lihat, kita cari ridho Allah. Allah. Dan ridho Allah kan ada dua sisi. Istri untuk atau suami untuk teman beribadah dan menjauhi maksiat. Ini kalau ditekankan dua makna ini dahsyat. Ya, sehingga bisa saja orang, makanya kalau kembali kepada hukum nikah itu, hukum nikah menjadi wajib. Ya kan? Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib. Wajiblah. Kami dalam bicara ini adalah wajib tadi loh ini. Wajib itu apa? Kalau dia tidak nikah masuk bab zina, maka kita harus menikah. Karena tujuan yang paling utama bagi orang tersebut adalah menghindari dari keharaman. Nah, kalau sadar akan makna keharaman, kemudian kita tanamkan rasa takut, lihat mudah sekali orang menuju pernikahan. Ya, ya. Biarpun pernikahan bukan hanya untuk menghindar dari syahwat saja, menghindar dari syahwat yang haram, bukan. Tapi di antara itu yang perlu ditekankan, karena apa? Zamannya zaman orang melapiskan syahwat dengan cara yang haram. Ya, ya. Itu saja. Maka dengan begitu akan mudah bagi Anda melangkah kepada pernikahan itu. Baik, ya. Baik, terima kasih Bu ya. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, buka pintu halal untuk kami ya Allah. Buka pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Buka pintu halal untuk kami dan tutup pintu haram. Wahai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, jauhkan mata kami dari melihat yang haram, telinga kami dari mendengar yang haram, lesan kami dari berucap yang haram, anggota tubuh kami dari yang haram. Amin. Jauhkan syahwat kami dari dilampiaskan dalam yang haram. Amin. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Untuk kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, muliakan kami di dunia, muliakan kami di akhirat. Di dunia dengan ketaatan kepada-Mu, di dunia dengan menjauhi kemungkaran, keharaman. Di surga, di akhirat, di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan segala urusan para orang tua yang memudahkan urusan pernikahan anak-anak mereka. Mudahkan bernikah, urusan orang tua yang memudahkan urusan pernikahan anak-anaknya ya Allah. Dan kami mohon, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah.